Bapa dalam surga, kami mohon biarlah Engkau melembutkan hati kami supaya Engkau Sang Mesias Immanuel yang telah lahir sekitar 2000 tahun yang lalu di Bethlehem boleh memasuki hati kami pada hari ini untuk boleh kembali mengingat dan merenungkan betapa besar kasih karunia Tuhan di dalam kehidupan kami. Dan oleh karena itu biarlah melalui perenungan kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini boleh membuat hati kami melimpah dengan syukur, melimpah dengan pujian kepada Allah kami yang telah menyelamatkan kami. Karena itu Tuhan berbicaralah kepada setiap kami, karena kami semua siap mendengarkan firman-Mu. Berkati hamba-Mu yang penuh dengan keterbatasan kelemahan ini. Biarlah Tuhan urapi dengan kuasa darah-Mu yang kudus. Kami berdoa di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat pagi, shalom. Shalom. Kita bersyukur Bapak Ibu hari ini kita sudah memasuki minggu kedua di bulan Desember ini. Saudara, ini satu momen yang sangat istimewa bagi kita selain kita akan menyongsong hari kelahiran Tuhan kita Yesus Kristus, kembali akan mengingat dan merayakan kasih Tuhan di dalam kehidupan kita. Dan juga sekaligus kita merenungkan kembali perjalanan hidup kita selama setahun, dan kita akan memasuki satu tahun yang baru. Dan kita percaya bahwa anugerah Tuhan akan terus dan tidak akan pernah berhenti dalam kehidupan kita. Oleh karena itu pada pagi hari ini kita akan merenungkan satu tema, yaitu nyanyian pujian Maria yang terambil dari Lukas 1 ayat 46 sampai 55. Lukas pasal 1 ayat 46 sampai 55 saya akan bacakan untuk kita sekalian. Demikian firman Tuhan seperti yang tercatat di dalam Lukas pasal 46 ayat 4, Lukas pasal 1 ayat 46 sampai ayat 55. Demikian firman Tuhan. Lalu kata Maria, jiwaku memuliakan Tuhan dan hatiku bergembira karena Allah Juru Selamatku, sebab ia telah memperhatikan kerendahan hambanya. Sesungguhnya mulai dari sekarang segala keturunan akan menyebut aku berbahagia, karena yang Maha Kuasa telah melakukan perbuatan-perbuatan besar kepadaku, dan namanya adalah kudus. Dan rahmat-Nya turun-temurun atas orang yang takut akan Dia. Ia memperlihatkan kuasa-Nya dengan perbuatan tangan-Nya dan mencerai-beraikan orang-orang yang congkak hatinya. Ia menurunkan orang-orang yang berkuasa dari tahtanya dan meninggikan orang-orang yang rendah. Ia melimpahkan segala yang baik kepada orang yang lapar dan menyuruh orang yang kaya pergi dengan tangan hampa. Ia menolong Israel hamba-Nya karena ia mengingat rahmat-Nya, seperti yang dijanjikan-Nya kepada nenek moyang kita, kepada Abraham dan keturunannya untuk selama-lamanya. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, seorang nyanyian pujian Maria ini seringkali disebut dengan istilah Magnificat, ya. Seorang istilah ini diambil dari kata pertama dari terjemahan bahasa Latin dari ayat 46 itu. Ya, dalam terjemahan bahasa Latin Di dalam ayat 46 itu dikatakan Magnificat anima mea Dominum, yang artinya jiwaku memuliakan Tuhan. Seram, my soul glorifies the Lord. My soul magnifies the Lord. Seram Maria mengatakan bahwa jiwaku memuliakan Tuhan. Seram ketika dikatakan oleh Maria jiwaku memuliakan Tuhan. Seram itu menunjukkan satu ungkapan yang menggambarkan satu kesungguhan dan ketulusan Maria di dalam memuji Tuhan. Seram pujian yang diberikan oleh Maria ini bukan sesuatu yang hanya keluar dari mulut bibirnya saja. Bukan sebuah pujian yang basa-basi. Bukan sebuah pujian yang palsu. Bukan sebuah pujian yang sekedarnya saja. Bukan sebuah pujian yang sebatas di mulut, di dalam perkataan saja. Tetapi dikatakan dari dalam jiwa Maria. Serah jiwaku memuliakan Tuhan. Serah ini menunjukkan, menggambarkan sebuah kesungguhan, sebuah ketulusan di dalam memuji Tuhan. Saudara, kalau kita datang pada pagi hari ini di hadapan Tuhan, saudara, pertanyaannya adalah apakah kita memuji Tuhan berasal, bersumber dari dalam jiwa kita, atau hanya sekedar mulut bibir kita saja ketika kita menyanyikan kata-kata dari lagu yang kita nyanyikan. Atau itu merupakan sebuah nyanyian jiwa, merupakan sebuah ekspresi yang keluar dari dalam jiwa kita, yang menunjukkan bahwa memang kita benar-benar, sungguh-sungguh, secara tulus, kita memuji dan memuliakan Tuhan di dalam kehidupan kita. Secara pertanyaannya adalah kenapa Maria memuji Tuhan dari dalam jiwanya, dengan begitu tulus, dengan begitu sungguh-sungguh dia memuji Tuhan. Serap pujian yang tidak hanya dari mulut saja, tetapi dari dalam hati, dari dalam jiwanya. Kenapa Maria sampai memuji Tuhan dengan kesungguhan hati, dengan ketulusan hati yang sedemikian rupa? Serap tentu saja kalau kita melihat di dalam konteksnya tidak lepas dari apa yang dikatakan oleh malaikat itu kepadanya di dalam Lukas 1 ayat 28 sampai ayat 30. Yaitu kasih karunia Tuhan di dalam kehidupannya. Saudara, kalau kita baca ayat 28 sampai ayatnya 30, kita bisa melihat di situ ketika malaikat itu masuk ke rumah Maria, ia berkata, "Salam hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau." Maria terkejut mendengar perkataan itu, lalu bertanya di dalam hatinya, apakah arti salam itu? Kata malaikat itu kepadanya, jangan takut hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Serah inilah yang membuat Maria kemudian memuji Tuhan dengan segenap hatinya, dari dalam jiwanya, dari dalam dasar hatinya yang begitu dalam, keluar dengan ketulusan dan kesungguhan di dalam hidupnya, dia memuji Tuhan. Oleh karena kasih karunia Tuhan di dalam kehidupannya. Saudara, kita boleh bayangkan pada waktu itu, ketika malaikat itu datang kepada Maria. Saudara, kita tahu pada waktu itu, kondisi bangsa Israel selama 400 tahun. Ya, selama 400 tahun tidak ada firman Tuhan yang disampaikan oleh Allah kepada bangsa Israel. 400 tahun Israel berada di dalam kegelapan. Tidak ada firman Tuhan, tidak ada kabar apapun tentang Allah, tentang Mesias, tentang apapun. Boleh dibilang bahwa Allah itu diam kepada mereka selama 400 tahun. Sebelum kedatangan Tuhan Yesus yang kedua. Setelah 400 tahun itu, di mana firman Tuhan itu enggak pernah diberikan lagi pada bangsa Israel, Tuhan diam terhadap mereka. Saudara, tiba-tiba ada semalaikat datang, ya. Ada malaikat datang tiba-tiba Maria tahu bahwa nenek moyangnya selama 400 tahun Allah sepertinya membiarkan mereka diam. Tiba-tiba selama 400 tahun setelah itu ada malaikat datang kepada Maria, kepada seorang yang sederhana, kepada perempuan yang biasa. Dan kemudian yang disampaikan oleh malaikat itu adalah sebuah kabar gembira dari sorga, dari Allah. Dia berkata, kasih karunia Tuhan menyertai engkau. Setelah saya bisa bayangkan betapa bahagianya kehidupan Maria. Betapa pujian itu mengalir begitu saja di dalam kehidupan Maria ketika dia mendengarkan salam dari malaikat itu. Setelah Allah diam selama 400 tahun. Tetapi Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kita harus tahu bahwa kasih karunia Allah itu memiliki dua aspek. Aspek yang pertama adalah hadiah atau pemberian dari Tuhan. Dia memberikan anugerah, dia memberikan hadiah, seolah-olah itu semacam hadiah diberikan kepada Maria. Hadiah pemberian Tuhan untuk seluruh bangsa ini diberikan melalui Maria. Secara itu sebuah hal yang menggembirakan bagi Maria. Secara keselamatan, pemberian keselamatan kepada manusia ini diberikan melalui seorang perempuan yang sederhana bernama Maria. Secara itu satu sukacita, kebahagiaan yang besar. Dan itu yang membuat Maria memuji Tuhan. Tetapi jangan lupa, ada aspek lain dari kasih karunia Tuhan, yaitu tanggung jawab. Tanggung jawab yang harus dipikul oleh Maria, yaitu masalah dan penderitaan yang akan dialami oleh Maria di dalam menjalankan kasih karunia Tuhan itu di dalam hidupnya. Memang anugerah Tuhan itu memberikan sukacita, memberikan damai, menjanjikan keselamatan, pemberian Allah dalam hidup Maria dan dalam hidup seluruh bangsa. Tetapi jangan lupa bahwa aspek lain, sisi lain dari kasih karunia Allah itu berarti Maria harus menanggung penderitaan, berarti Maria harus menanggung masalah, berarti Maria harus menanggung sebuah beban yang begitu berat yang harus ia pikul. Tetapi sekalipun Maria sadar akan hal ini, bahwa ketika ia menerima anugerah Allah itu, serta ada beban berat di pundaknya, bahkan mungkin itu bisa penderitaan, bisa masalah dalam hidupnya, dia tetap mengatakan, jiwaku memuliakan Tuhan. Serta apa yang kita bisa belajar dari pujian Maria ini, dari nyanyian pujian Maria ini. Saudara, yang pertama, saudara, Maria belajar mempercayai Tuhan di tengah ketakutan dan kekhawatiran hidupnya. Saudara, Maria sadar bahwa kasih karunia Tuhan itu membawa tanggung jawab yang berat di pundak. Saudara, Maria juga sadar bahwa ada resiko yang besar ketika ia memutuskan menerima tugas dari Tuhan itu. Ada tanggung jawab besar ketika ia memutuskan dengan lapang dada menerima kasih karunia Allah itu. Ketika ia berkata, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Setelah waktu ia memutuskan menerima itu semua, setelah ia sadar bahwa ada risiko besar di dalam kehidupannya. Saudara, saya tidak perlu jelaskan risiko itu. Mungkin bertahun-tahun setiap kali kita merayakan Natal, saudara, pengkhotbah selalu menceritakan apa saja risiko yang akan dialami oleh seorang perawan yang tiba-tiba hamil, yang tiba-tiba mengandung tanpa suami. Atau mungkin orang-orang pasti akan berkata, pasti ini perbuatan di luar nikah, perzinahan bersama dengan tunangan yang bernama Yusuf. Serta ada resiko yang sangat besar. Saudara sebagai perempuan biasa, pasti ada ketakutan dan kekhawatiran di dalam kehidupan Maria ketika dia menerima tugas ini. Apalagi Lukas 1 ayat 38 kemudian berkata, lalu malaikat itu meninggalkan dia. Sebab disitulah mulai ketakutan dan kekhawatiran Maria. Ketika dikatakan malaikat itu meninggalkan dia, saudara coba bayangkan malaikat itu berkata, engkau akan mengandung dari Roh Kudus dan bayi itu akan menjadi juru selamat. Saudara, dia pikir-pikir, oke, saya terima. Tetapi dia harus mempertanggungjawabkan itu di hadapan publik. Dan kalau tidak, nyawanya yang menjadi taruhannya. Saudara, akan lebih gampang bagi Maria seandainya malaikat itu berkata, jangan takut. Aku akan selalu berada di sampingmu untuk menjelaskan kepada setiap orang apa yang terjadi. Tetapi firman Tuhan berkata, malaikat itu meninggalkan dia. Artinya apa? Artinya dia harus menghadapi itu semua tanpa dukungan dari malaikat yang menyampaikan pesan itu kepada. Secara mungkin akan lebih mudah kepada Maria kalau ada orang yang bertanya kepada dia. Kalau kemudian pengadilan agama mempertanyakan itu kepada dia, lalu kemudian tiba-tiba muncul malaikat. Ini aku malaikat, jangan macam-macam kamu semua. Ya, ini Maria mengandung dari Allah, dari Roh Kudus, bukan dari benih manusia, bukan hasil dari perzinahan. Saudara, itu aman bagi Maria. Tetapi dikatakan malaikat itu meninggalkan dia. Saudara sebagai perempuan biasa, ia pasti khawatir, ia pasti mengalami ketakutan. Namun di tengah ketakutan dan kekhawatiran itu, di tengah pergumulan dan penderitaan, Maria belajar untuk taat kepada Tuhan. Di tengah-tengah masalah yang harus ia pikul, tanggung jawab berat yang harus ia pikul, ia belajar mempercayai Tuhan. Sehingga respons Maria adalah memuji dan memuliakan Tuhan. Bukan menyalahkan Tuhan. Bukan memukul dirinya. Bukan menyesali. Bukan putus asa. Tetapi Maria percaya bahwa ada hal yang jauh lebih besar di balik penderitaan yang harus dia tanggung. Yaitu keselamatan seluruh umat manusia. Saudara, kenapa Maria ketika dia mengalami tanggung jawab yang besar itu harus menghadapi pergumulan, menghadapi tanggung jawab yang besar itu. Dia tetap memuji Allah, memuliakan Allah dari dalam jiwanya. Dengan ketulusan dan kesungguhan hatinya. Saudara, karena Maria tahu bahwa di balik semua pergumulan yang ia alami, bahkan penderitaan yang akan ia dapatkan, serta ada hal yang lebih besar dari itu, yaitu keselamatan seluruh umat manusia. Keselamatan seluruh umat manusia. Serta oleh karena itu, perenungannya bagi kita adalah bagaimanakah respons kita atas ketakutan dan kekhawatiran yang kita alami di dalam kehidupan kita. Serah apakah ketika masalah, pergumulan, penderitaan, sakit, penyakit, seluruh permasalahan hidup yang kita hadapi, serah apakah kita menjadi putus asa? Apakah menjadi tawar hati? Bahkan mungkin seringkali apakah kita menyalahkan Tuhan di dalam kehidupan kita? Ataukah kita bisa berespons seperti Maria? Ketika masalah, pergumulan, penderitaan kita hadapi, kita berespon seperti Maria, yaitu memuji dan memuliakan Tuhan di dalam kehidupan kita. Apakah kita bersyukur kepada Tuhan di tengah-tengah seluruh pergumulan hidup yang kita hadapi, di tengah-tengah seluruh penderitaan hidup yang kita hadapi? Seseorang yang terkasih, terkadang di balik masalah dan penderitaan ada hal yang lebih besar yang Tuhan ingin kerjakan di dalam hidup kita. Saudara, percayalah bahwa dalam setiap pergumulan yang kita hadapi, di dalam setiap persoalan, bahkan penderitaan yang kita hadapi, saudara, ada hal yang lebih besar yang Tuhan ingin kerjakan di dalam kehidupan kita. Saudara, oleh karena itu, harusnya pergumulan dan penderitaan tidak membuat kita tawar hati, tetapi justru membuat kita memuji, memuliakan Tuhan, bersyukur oleh karena kita tahu ada hal yang lebih besar yang Tuhan ingin kerjakan di dalam kehidupan kita. Saudara, kita melihat satu video klip. Saudara, ada dua respons di dalam menghadapi masalah. Ya, ada dua video klip yang menceritakan dua respons di dalam menghadapi masalah yang terjadi. Setelah itu video yang pertama, sekarang kita lihat video yang kedua. Ya, Bapak Ibu, ini kita belajar ya, ada dua respons di dalam menghadapi masalah. Saudara, kalau tadi yang tikus itu ya, itu tikus zaman now begitu ya. Dia memanfaatkan masalah yang dihadapi itu. Dia melihat secara positif ya. Tetapi yang satu lagi, saudara, dia menghadapinya dengan marah ya, dengan emosi begitu ya, sehingga justru masalah itu semakin membuat ia terpuruk, semakin membuat ia hancur. Saudara, percayalah bahwa di tengah masalah yang kita hadapi, ada pekerjaan Tuhan yang jauh lebih besar yang Tuhan ingin berikan dalam kehidupan kita. Oleh karena itu, pertanyaannya adalah, apakah kita tetap memuji Tuhan di dalam setiap masalah yang kita hadapi? Saudara, enggak usah jauh-jauh Bapak Ibu, ketika tadi masuk ya, pertama waktu mau nyanyi, saudara, biasanya secara otomatis itu saya menghadap sana begitu ya. ya, karena duduk sini, kalau sini terlalu apa tinggi begitu. Begitu menghadap sini, waduh, langsung konsentrasinya memuji Tuhan langsung terganggu begitu ya. Saya lihat di dalam, nggak ada. saya pikir lupa dinyalain begitu ya. Nggak ada, copot begitu ya. Setelah itu masalah kecil aja udah membuat hati ini nggak konsentrasi untuk memuji Tuhan. Setelah ditambah lagi lilin ini, ya, membuat kita nggak konsentrasi mendengarkan khotbah saya. Ya, ya udah dimatiin dulu aja ya. Kita nggak usah advent dulu lah, ya, matiin dulu aja lilinnya. Setelah habis itu begitu saya naik ke sini mau khotbah begitu ya, saya melihat jam, kok baru jam 6 kurang 15 dan sampai sekarang tetap jam 6 kurang 15. Dan itu mengganggu konsentrasi saya, kapan saya akan berhenti berkhotbah. Dan oleh karena itu jangan salahkan saya nanti kalau khotbah saya lewat waktu yang sudah ditentukan. Karena saya juga enggak bawa HP, enggak pakai jam tangan begitu ya. Jadi tergantung gerakan Roh Kudus aja Bapak Ibu ya. Kita berpatokan di situ jam 6 kurang 15. Jadi nanti kita pulang juga jam 6 kurang 15. Seserah hal-hal yang kecil saja seringkali membuat kita sudah tidak bisa memuji Tuhan. Coba bayangkan Maria, dia harus menanggung beban berat itu di pundaknya. Tetapi dia tahu bahwa ada rencana Tuhan, ada pekerjaan Tuhan yang jauh lebih besar dari itu. Yaitu kasih karunia Tuhan untuk semua bangsa, keselamatan untuk semua bangsa. Oleh karena itu kalau kita melihat bagian yang kedua. Setelah Maria memuji Tuhan atas kebesaran dan kebaikan Allah dalam hidupnya. Setelah dia mengesampingkan pergumulan yang ia akan hadapi. Dia mengesampingkan penderitaan yang akan ia hadapi. Dia mengesampingkan seluruh beban berat yang akan dihadapi. Tetapi kemudian dia memuji, memuliakan Allah atas kebesaran dan kebaikannya. Setelah dia tetap melihat kebesaran dan kebaikan Allah, sekalipun yang akan dihadapi adalah masalah di dalam kehidupannya. Setelah oleh karena itu kalau kita melihat nyanyian pujian Maria ini, setelah ada 3 bagian besar di dalam nyanyian pujian Maria ini. Yang pertama adalah pujian karena berkat dan kemurahan Tuhan pada dirinya. Berkat dan kemurahan Tuhan pada dirinya. Sekalipun berkat anugerah Tuhan itu kepada dirinya akan membawa sebuah masalah besar dalam dirinya. Tetapi ia tetap memuji Tuhan. Kenapa? Karena kalau kita baca ayat 47 sampai 49, sudah dikatakan di situ, dan hatiku bergembira karena Allah juru selamatku, sebab ia telah memperhatikan kerendahan hambanya. Sesungguhnya mulai dari sekarang segala keturunan akan menyebut aku berbahagia. Karena yang maha kuasa telah melakukan perbuatan-perbuatan besar kepadaku. Dan namanya adalah kudus. Seorang Maria memuji Tuhan oleh karena berkat Allah dalam dirinya. Dia tahu bahwa Allah telah memperhatikan, Allah mempedulikan kerendahan hambanya. Setelah ini yang membuat Maria itu begitu memuji Tuhan dengan luar biasa. Dia berkata, aku ini adalah hamba dan hamba yang sangat rendah. Tidak ada apa-apanya, perempuan biasa. Tetapi Tuhan memperhatikan, Tuhan mempedulikan kerendahan hambanya. Dan dia memuji Tuhan oleh karena itu. Saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, percayalah bahwa sekalipun kita mengalami masalah, yang membuat Maria tetap memuji Tuhan, karena dia percaya bahwa Allah memperhatikan, Allah mempedulikan Sekalipun ia harus menanggung itu. Di dalam logika Maria seperti ini kalau saya bayangkan, kalau saya tafsirkan begitu ya. 400 tahun Tuhan diam. Lalu tiba-tiba malaikat Tuhan datang kepadaku, seorang perempuan yang rendah, seorang perempuan yang biasa. Betapa pedulinya Allah di dalam hidupku. Dan dia ingin mewujudkan keselamatannya kepada semua bangsa melalui diriku. Betapa pedulinya, betapa perhatiannya Allah kepadaku. Lalu kemudian ia melihat, merenungkan, oh ada masalah, ada tanggung jawab berat, ada pergumulan berat. Serap ketika dia merenungkan perhatian Allah itu dalam hidupnya, bahwa selama 400 tahun Tuhan diam, lalu tiba-tiba Tuhan datang dan khusus datang kepadanya. Serah masalah dan pergumulan itu dia anggap bukan sesuatu hal. Bukan sesuatu hal yang sangat berarti dalam hidupnya. Karena dia percaya, kalau Tuhan diam 400 tahun dan tiba-tiba ia memperhatikan aku, kerendahan hambanya ini, apalagi masalahku, apalagi pergumulanku. Serah masalah dan pergumulan itu hanyalah efek kecil dari rencana Allah yang besar itu. Dan kalau Tuhan memperhatikan hambanya dengan hal yang sangat besar itu, mengapa aku harus khawatir? Mengapa aku harus takut? Mengapa aku tidak memuji Tuhan hanya karena masalah ini? Saudara, percayalah bahwa di tengah-tengah pergumulan, penderitaan kita, sakit penyakit kita, permasalahan hidup kita, kerendahan kita sebagai manusia, ada perhatian dan kepedulian Allah yang tidak akan pernah hilang, tidak akan pernah lepas di dalam hidup kita. Sebab kalau Tuhan begitu peduli terhadap hidup kita, mana mungkin dia tidak peduli terhadap masalah kita. Kalau Tuhan begitu peduli terhadap keselamatan jiwa kita, mana mungkin dia tidak peduli terhadap pergumulan hidup kita. Kalau Tuhan begitu peduli terhadap dosa yang besar yang kita hadapi, mana mungkin dia tidak peduli terhadap penderitaan dan kesakitan yang kita hadapi. Sekalipun terkadang kelihatannya seolah-olah Tuhan itu tidak peduli, Tuhan itu diam, Tuhan itu tidak melakukan apa-apa. Serta terkadang memang kita bisa mengalami hal itu. Tetapi percayalah bahwa Allah itu peduli. Allah itu peduli perhatian. Dia bisa datang dari surga, turun dari tatanya yang nyaman untuk kita, untuk mempedulikan kita. Apalagi yang membuat kita ragu? Apalagi yang membuat kita tidak percaya dan memuji Tuhan di dalam kehidupan kita? Setelah kemudian pujian Maria itu berlanjut, berkembang. Dia berkata pujian itu karena rahmat Tuhan di dalam dirinya. Kemudian berkembang, kemudian meluas. Pujian itu bukan hanya karena rahmat Tuhan di dalam dirinya, tetapi yang kedua kemudian pujian karena perbuatan dan kuasa Tuhan kepada semua manusia secara umum. Bukan hanya kepada dirinya sekarang dia memuji Tuhan, tetapi terhadap perbuatan dan kuasa Tuhan kepada setiap orang, kepada semua manusia di bumi ini. Sehingga ayat 50 mengatakan, dan rahmatnya turun-temurun kepada orang-orang yang takut akan dia. Artinya kepada semua orang. Maria memuji Tuhan oleh karena itu. Bukan hanya karena itu membawa kenikmatan kepada dirinya. Ada anugerah Tuhan, ada rahmat Tuhan yang dia alami. Tuhan peduli terhadap dirinya. Tetapi juga oleh karena kepedulian Tuhan kepada semua orang. Seharusnya pujian dan rasa syukur kita juga bisa berkembang seperti itu. Dari karena kita menerima berkat Tuhan, dari karena kita pribadi menikmati anugerah Tuhan, tetapi kita juga harus bersyukur oleh karena rahmat Tuhan kepada orang lain. serta rasa syukur pujian yang tidak egosentris, yang tidak berpusat pada diri kita sendiri. Serta kalau pujian dan rasa syukur kita egosentris berpusat pada diri kita, berarti pujian dan syukur kita bergantung pada apa yang kita alami. Kalau aku alami baik, aku memuji Tuhan. Kalau aku alami buruk, susah memuji Tuhan. Tetapi harusnya juga pujian dan rasa syukur kita juga berkembang, melihat di sekitar kita, melihat semua kebaikan Tuhan atas seluruh umat manusia ini, atas alam semesta ini. Serta pujian kita harusnya berkembang di situ. Tidak egosentris, tidak egois. Tetapi kenyataannya seringkali pujian dan rasa syukur kita hanya berpusat pada diri kita sendiri, hanya egosentris. Serta seorang anak pemuda datang kepada pendeta, dia berkata, "Pak, saya ini udah berdoa bertahun-tahun, kenapa saya tidak pernah dapat jodoh?" So, pendeta bilang, "Emang kamu berdoa minta jodoh kapan?" "Tiap hari, Pak, siang dan malam." "Selain itu, tiap hari siang dan malam kamu berdoa untuk yang lain enggak?" "Enggak, pokoknya itu tok. Ya, itu tok, waktu doa makan juga saya selipkan, ya, doa minta jodoh." Ya, lalu kemudian pendeta bilang, di sini letak kesalahannya. Doamu itu enggak boleh egois, enggak boleh egosentris, kamu hanya untuk dirimu sendiri. Kamu juga harus berdoa untuk orang lain, jangan hanya memikir dirimu sendiri." "Oh, begitu ya, Pak." Ya udah, dia pulang, lalu dia ubah doanya, dia berkata, "Tuhan, maafkan aku karena terlalu egois. Kali ini saya tidak akan meminta jodoh untuk diriku sendiri. Saya berdoa untuk mamaku. Tuhan, tolong berikanlah mantu untuk mamaku." Begitu ya. Enggak berdoa untuk dirinya sendiri, untuk mamanya, ya, untuk orang lain, tapi tetap ujung-ujungnya untuk diri sendiri. Seringkali saudara-saudara, rasa syukur kita hanya tergantung kepada diri kita sendiri. Serah hal yang ketiga, yang terakhir dari bagian pujian Maria ini, selain Maria memuji Tuhan oleh karena rahmat Tuhan, kemurahan Tuhan pada dirinya, dan kemudian anugerah Tuhan dan perbuatan-perbuatan Tuhan kepada semua orang, Maria juga memuji Tuhan oleh karena Tuhan menggenapi janjinya kepada Israel. Maria memuji Tuhan oleh karena kesetiaannya. Allah kita adalah Allah yang setia kepada janjinya. Sekalipun janjinya kepada nenek moyangnya, kepada bangsa Israel, itu ribuan tahun yang lalu Tuhan sudah ucapkan kepada bangsa Israel, kepada nenek moyangnya. Tetapi Allah itu tetap mengingat, Allah itu tetap setia kepada janjinya. Dan hari itu ia genapi ketika malaikat itu datang kepada Maria. Serta ayat 54 dan 55 mengatakan, "Ia menolong Israel hambanya karena ia mengingat rahmatnya seperti yang dijanjikannya kepada nenek moyang kita, kepada Abraham dan keturunannya untuk selama-lamanya." Saudara-saudara, inilah alasan yang membuat kita juga harusnya bersyukur, memuji Tuhan, memuliakan Tuhan dari dalam jiwa kita, dari dalam hati kita. Karena apa? Karena Tuhan selalu setia di dalam hidup kita. Karena Tuhan tidak pernah mengingkari kesetiaannya, janjinya di dalam kehidupan kita. Ketika ia berkata, "Aku menyertai engkau," itu artinya penyertaan Tuhan yang tidak pernah diingkari, setia untuk selama-lamanya. Ketika Tuhan berkata, "Aku akan memelihara hidupmu," serah itu janji setia. Janji setia yang tidak akan pernah diingkari oleh Tuhan. Serah bahkan ketika orang-orang yang begitu dekat dengan kita pun, janji setianya bisa lekang oleh waktu, bisa pudar oleh waktu. Tetapi janji setia Allah dalam hidup kita tidak akan pernah hilang dan tidak akan pernah pudar oleh waktu. Salah seorang istri berkata kepada suaminya, "Pak, dulu waktu kita belum menikah, masih pacaran, papa itu sering kali kasih hadiah buat mama. Mau ulang tahun kasih hadiah, ya. Mau ulang tahun jadian juga kasih hadiah. Bahkan kasih kejutan, hadiah-hadiah yang tidak terduga. Mau Natal kasih hadiah. Bahkan Paskah pun, Jumat Agung pun, di dalam kesedihan, kamu tetap memberi hadiah buat saya. Sekarang kita sudah menikah, enggak pernah kasih hadiah. Kenapa, Pak?" Suaminya menjawab, "Mama pernah tahu enggak, seorang nelayan memberikan umpan kepada ikan yang sudah ditangkap." Ya. "Enggak pernah kan?" Ya itu, terjemahkan sendiri. Begitu ya, terjemahkan sendiri. Serah itu manusia, ya manusia. Serah kesetiaan manusia itu akan lekang oleh waktu. Seringkali waktu itu membuat kita menjadi pudar di dalam kesetiaan kita, di dalam cinta kita kepada orang-orang yang kita kasih. Karena memang kita manusia yang terbatas. Tetapi percayalah, Allah tidak akan pernah berbohong kepada setiap kita. Allah tidak akan pernah berdusta kepada setiap kita. Ia akan selalu dan selalu menepati janjinya. Kapanpun, dimanapun, di dalam kondisi apapun yang kita hadapi. Percayalah kepada janji setia Tuhan. Mari kita tundukkan kepala. Kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih Tuhan untuk anugerah-Mu yang besar di dalam hidup kami. Sekalipun terkadang di dalam menjalani anugerah-Mu ada kesulitan, ada pergumulan, bahkan ada penderitaan yang kami alami. Tetapi kami percaya bahwa di balik itu semua ada anugerah Tuhan yang tidak berkesudahan. Ada kasih setia Tuhan yang tidak pernah pudar di dalam hidup kami. Oleh karena itu Tuhan, ajarlah kami untuk senantiasa memuji dan memuliakan Allah dari dalam jiwa kami. Memuji dan memuliakan Allah dengan segenap hidup kami. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami naikkan doa dan syukur kami. Amin.